nanti-nanti, kapankah lagi dirimu kan datang kembali. Indahnya mimpiku semalam bertemu dengan engkau hujan. Mungkinkah itu pertanda bagiku bersatu lagi bersamamu. Sama seia sekata, oh mimpi, dapatkah engkau wujudkan kembali? Secerca sinar kasih yang pernah ku miliki, jangan sampai satu lagi bersamamu. Oh mimpi, dapatkah kau wujudkan hasrat ini? Seperti waktu dulu saat kita bahagia sama seia sekata. Oh mimpi, dapatkah engkau wujudkan kembali? Secerca sinar kasih yang pernah ku miliki, jangan sampai hilang lagi.